Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, hudan linnas, ubayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Dia menjadi petunjuk bagi manusia dan dia menjadi penjelas dari petunjuk tersebut, dan dia adalah pembeda Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Beliau adalah manusia yang paling dermawan. Wa kan ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan beliau akan semakin hebat lagi dermanya ketika masuk bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika dia sering berjumpa dengan Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau lagi bulan Ramadan, Jibril sering turun berjumpa dengan Rasulullah untuk muraja'ah Al-Qur'an. Dan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad minar rihil mursalah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih hebat dermanya, lebih kencang, lebih cepat daripada angin yang berhembus. Ihwatul iman rahmati Allah subhanahu wa taala, dari ayat yang Ustaz sampaikan dan hadis yang Ustaz bicarakan, sesungguhnya adalah Al-Qur'an sebagai petunjuk kita, Ramadan sebagai momentum kita, dan mengisi bulan Ramadan ini yang terhebat adalah dengan memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering murojaah Al-Qur'an khusus dengan Jibril di bulan Ramadan, juga menurut Ibnu Abbas, Rasulullah meningkatkan dermanya, infaknya, sedekahnya ketika di bulan Ramadan. Maka Ustaz mengajak kepada pemirsa semua, yuk meriahkan bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah, wabil khusus dengan tilawah Al-Quran, dan kemudian Ihwatul Iman juga memperbanyak donasi, infak, sedekah. Maka kita akan dapati bahwa insya Allah Ramadan kita akan semakin berkah. Saya Ustadz Bobby Herwibowo, MTT, modern, tangguh, dan terpercaya. Ramadan berkah, Muslim kafah. Dakwah kantor, bikin keren Ramadanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.